Wangi janji saya gelem zikir, saya gelem sholat, aman teko setan. Mulane leh zikir terus nggih. Leh sholat dijangkepi nggih. Wes nek iso yo sholat fardu lengkap plus sholat sunnah. Latihan tahajud, hajat, witir, duha, awabin, rawatib, qabliyah, ba'diyah ngono, aja kaya ngene-ngene iki. Sholat fardu limo sik dinyang. Sing dilakoni mek loro, subuh, dhuhur, asar, ga, mek isak karo maghrib. Iki jenenge wong Islam sing merke mek sagrib. Sholatnya mek isak karo maghrib. Kadang harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan to usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Mbanyane cah goclok. Wong iki janji jek gelem zikir, jek gelem nindakake salat, selamat teko setan. Lho setan leh nyerang menungso dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Endingnya apa? Goalnya apa? Tujuan utamanya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Untuk mencabut rasa syukur dari manusia. Ngono to ya, ya tan ya. Lho setan ning aku. Dari karepe setan ini supaya menungso ilang rasa syukure. Tujuannya ngono. Ngapunten ya. Setan ini loh, lek nang menungso sugih donyane sak pirang-pirang duite sak rat-rat. Setan gak masuk angin, biasa sugih-sugih yo sak karepmu. Ambek akeh-akeh duitmu sak karepmu. Setan biasa gak nesu, gak anyel, gak mangkel. Oh, biasa to setane. Setan paling anyel, paling mangkel, paling nesu, paling gondok iki lek ana wong nguren ketandan kok pinter syukur, setan paling gak seneng. Ana wong nguren ya tangi turu kok alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah setan manggeleram anyel. Sopo iki ngomong alhamdulillah hari gini sih alhamdulillah. Paling gak seneng. Setan yang paling disenengi lek wong ketandan kene iki do ngersula, do sambat, banyak berkeluh kesah. Wis senengane setan. Ana wong nang. Wong kok dadi anakan cecek. Wong panene rapati apik ya. Panen ra dadi. Dagange kulaan karo dodolane ra imbang ya. Setan seweneng. Loh, soalnya ngeten Bu nggih. Bu. Setan paling geting lek ana wong ketandan pinter syukur, setan paling seneng lek ana wong ketandan ngersula berkeluh kesah. Soale setan iki nek ana pengajian ini ya teko. Lah terus setane nyimak. Lah kok ana kiyaine nerangke to, la in syakartum la azidannakum. Kowe nek pinter syukur ditambahi kenikmatanmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi nek kowe kufur nikmat, siksaanku sangat pedih kata Allah. Setan ngerti, oh dadi menungso ki nek pinter syukur nikmate ditambahi terus karo Gusti Allah. Tapi nek kufur nikmat, disiksa sing pedih karo Gusti Allah. Berarti menungso kuwi ben disiksa ben rekoso kudu kufur. Lah setan ngerti. Maka setan selalu berusaha piye carane supaya menungso iki do kufur. Orang yang berada dalam cengkeraman setan, jak syukur ki angel. Monggo Bapak Ibu sing kathah leh syukur dateng Gusti Allah. Mesti mbantah, ya kono duwe akeh, syukur. Nek kene ra gablek duwe sukar syukur sukar syukur. Nek duwe akeh penak syukur alhamdulillah apa-apa alhamdulillah wong apa-apa duwe duwe akeh. Lah kaya ngene-ngene iki. Wong kere kok randi duit akan syukur. Bu, tapi jenengan kan diparingi iman, dadi wong Islam, jenengan ya waras, ya sehat. Nah sehat to nek randi duit? Ya milih lara duite akeh. Ngeyel. padahal nek wis kadung lara. Masya Allah, wonten kanca niku opname Bu ten rumah sakit. Ya mesti masa opname nang gerdu. Niki apa bantah kok soalnya. Kula kan disanjangi. Kula pengen besok tanglet. Manggene nyang di ten VIP pancene wong sugih. Ten gene ruang Al Firdaus. Entak pikir Al Firdaus iki jenenge swarga paling dhuwur. Begitu kula ndugi saestu ruangane niku eksklusif. Kamar tamune mawon wombo luas. Ber-AC, ana kulkase. Nggon turune kuwi kena disetel munggah mudun ngene ambene. Aduse iso bluron. Jeng nganggo air hangat, air panas, air dingin, disuguhi koran, dikei jajan macam-macam, ya Allah. Tapi isine wong gereng. TV disetel nesu-nesu. Ngerti wong loro nyetel TV, patenono. Diaturi niki koran anyar. Ora koran-koranan, ranggagas koran. Wong loro iki butuhe meng waras. Kuwi padahal loro jasmani, meng loro awake, meng loro badane. Apa maneh yang sakit itu jiwanya. Sakit jiwa malah parah. Oh, nek sakit jiwa niku Bu, Masya Allah. Uripe rekoso lho padahal. Tonggo tuku sapi no dilebokno ati beleng. Ya atine loro kabeh wong sapine nyundang-nyundang nang jero. Tonggo tuku sepeda motor leboke ati beleng, panas atine wong kecos kena pot. Nek tonggo tuku mobil ngono ku yo masyaallah, pencap-pencep. Gek to Pak, mobile ditumpaki simpangan, ditekoki disapa? Monggo Mbak. Ya. Padune pamer kuwi, pamer setan nok pamer di mobil pamer. Lah sing di mobil kan yo ora krungu. Akhire dikandani kancane. Saman wingi ketemu wong nyapa ngono yo. Iya, nyapa? Mau sampean delok-loke. Lah salahku apa? Mau dipadani pamer sampean, diarani pamer soalnya nyapa. Mulane soalnya ketemu wong kuwi ora usah nyapa, wong kuwi ora kenean. Akhire numpak mobilnya petuk, ora nyapa, ya delokke. Sombonge. Lagi di mobil orang gelem nyopo tonggo, sombonge. Nanti semua nungguin, orang nek kena penyakit hati, penyakit jiwa. Dulunya sama suami enggak ada masalah, tapi karena tetangga bangun rumah beli mobil, wah sing lanang diunek-unek ke, mas, bila entah yang ngarep omah wi, omah tingkat loro, mobilnya anyar. Sampean yang mau nyah mineral no perubahan, aku nyawang sama ini kok belenek. Wong lanang kok keple, rai sopo-opo. Lha sing bangun omah tanggane sing remek bojone. Pemane wong edok kene ketoke lambene iso kase nglecek. Mangkane aku syukur alhamdulillah ora dadi bojone wong muren. Umpama entuk wong kene ya nyonyor paling aku. Halo. Ya Allah. Urip niku paling penak lek disyukuri. Sing kona'ah jari wong Jawa nrimo ing pandu. Masya Allah nikmat. Rumah kita. Walaupun rumah sederhana, nek disyukuri ya Allah, tentrem. Walaupun mangan sederhana, ming sego karo sambel kecap plus sate. Ya Allah ayem. Yo sekali-kali itu yo, sekali-sekali. Korban oleh daging korban dum-duman terus disate, tinggung ngempal. Ya Allah, ayam. Tapi lek gak disyukuri semua jadi jelek. Kalau disyukuri semua jadi indah. Omah liku nek disyukuri, alhamdulillah wis iso duwe omah ya Allah. Penake ngono. Tapi nek gak disyukuri, ya bener duwe omah ning urung keramikan. Lapon ya orang iso gawe. Apapun kalau disyukuri jadi indah. Bojomu yang mbok syukuri indah Bu. Ora ngandel kok bojomu turu senteren. Apane? Kabeh. Diurut kon dhuwur mengisor. Neng syukuri alhamdulillah ya Allah aku kok duwe ingon-ingon kaya ngene iki.